kita mesti meneruskan pembahasan tentang doa Nabi, di mana beliau berdoa kepada Allah agar umatnya tidak dikuasai oleh musuh. Dan doa Nabi ini terkabul. Tetapi ada huruf hatta di situ. Ada huruf hatta yang menunjukkan perkecualian. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da. Dengan kata lain, dengan syarat sebagian kaum muslimin tidak membinasakan kaum muslimin yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da. Sebagian kaum muslimin menawan, menyerang kaum muslimin yang lain. Jika ini terjadi, maka kalian akan dikuasai oleh musuh. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini, hari-hari yang lalu, seabad dua abad yang lalu, di mana kaum muslimin dikuasai oleh para penjajah, diakibatkan karena sesama kita berperang, sesama kita menyerang, diakibatkan oleh manhaj yang berbeda. Maka persatuan kaum muslimin, sekali lagi, hanya akan bisa dicapai dengan persatuan manhaj. Ketika kaum muslimin terjadi perselisihan, entah masalah harta, entah masalah kekuasaan, tetapi dengan manhaj yang sama, maka perselisihan itu tidak berlangsung lama. Mana contoh? Perselisihan beberapa sahabat, perselisihan antar para sahabat, kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perselisihan antara dua kelompok sahabat ini bukan perselisihan manhaj, bukan perselisihan akidah. Baik kelompok Ali dan kelompok Muawiyah sama-sama bermanhaj salaf, sama-sama berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertentangan antara dua kelompok sahabat ini karena sesuatu yang bukan manhaj, yang di luar manhaj, yang di luar akidah. Maka bagaimana keadaannya? Selesai perselisihan antara dua kelompok sahabat ini selesai dengan dibaiatnya Muawiyah, diserahkannya kekhalifahan oleh Hasan. Ini persis sesuai dengan sabda Nabi ketika beliau menggendong Hasan. Waktu itu Hasan cucu Nabi masih anak-anak, bahwa anakku ini sayyid dan dia akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Surah Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dengan Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, maka kaum muslimin bersatu kembali. Jadi perselisihan di antara sahabat selesai dalam waktu yang tidak lama. Tidak seperti hari ini. Perselisihan antara kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah dan seterusnya terus berlangsung dari awal munculnya Khawarij sampai hari ini. Dari awal munculnya Mu'tazilah sampai hari ini. Dari awal munculnya Qadariyah sampai hari ini. Dari awal munculnya Ahmadiyah sampai hari ini. Dan begitu seterusnya. Maka setiap kali muncul satu kelompok di muka bumi ini, satu firqah di muka bumi ini, aliran sesat di muka bumi ini mengatasnamakan Islam, maka terus ada. Terus ada. Apa yang bisa menghilangkannya? Manhaj. Dengan manhaj yang hak, dengan manhaj yang benar, insyaAllah. Adapun kekuasaan, tidak. Kekuasaan mungkin hilang, dilibat oleh kekuasaan hari itu, tapi kemudian muncul lagi. Tapi jika yang menyatukan itu adalah manhaj, kembali kepada manhaj yang benar, insyaAllah ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hiya al-hikmatu min taqdimi qawlihi idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad fa sarat ijabatan lahi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam muqayyadatan. Ada hikmah di balik ucapan Allah, idza qadaytu qada'an, apabila aku menentukan satu ketentuan, fa innahu la yurad, maka tidak ada, tidak akan bisa tertolak. Jika aku telah menentukan satu ketentuan bahwa kaum muslimin akan begini, kaum muslimin akan bisa menjadi 73 golongan, kaum muslimin, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa membatalkannya, pasti terjadi. Fasarat ijabatullahi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqayyadatan. Oleh karena itu, doa Nabi agar umatnya tidak dibinasakan oleh musuh sebagaimana yang tadi kita bahas, itu muqayyad, terkait, artinya ada syaratnya, ya, bahwa kaum muslimin ini betul tidak akan dikuasai oleh musuh dengan syarat kaum muslimin ini satu sama lain tidak saling menyerang, satu sama lain tidak saling memusuhi, memerangi, dan seterusnya. Wa min ni'matillahi anna hadhihi al-ummata lan tahlika bi sanatin bi 'amatin abadan. Di antara nikmat Allah bahwa umat ini, umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak binasa dan tidak pernah akan binasa secara keseluruhan sebagaimana binasanya kaum 'Ad ditimpa dengan azab dari Allah, habis. Kaum Samud habis. Adapun kaum muslimin ini dijamin insyaallah taala tidak akan habis bisanatin bi'amatin. Fa kullu man yudinu bi dini Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yahlik wa in halaqa qaumun fi jihatin bi sanatin fa innahu la yahlikul akharun. Maka siapapun yang beragama dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, kaum muslimin, maka mereka tidak akan binasa secara keseluruhan. Jika satu kaum di satu negeri muslim binasa, maka kaum yang lain di negeri muslim yang lain tidak binasa. Ya, tidak mungkin seluruhnya binasa berbarengan kemudian habis kaum muslimin, tidak, kecuali di akhir zaman, yaitu di saat di mana Allah mencabut iman dari seluruh hamba-Nya. Ini tentu pasti terjadi, ya. Sebab jika terjadi tidak akan kiamat. Jika itu tidak terjadi tentu tidak akan kiamat, karena hari kiamat terjadi pada sirorunna, seburuk-buruk manusia. Di mana la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Berarti sudah tidak ada iman. Bahkan tulisan Al-Quran hilang. Al-Quran akan hilang dari dada manusia dan dari tulisan. Jadi tidak ada satupun manusia yang ingat lafaz Al-Quran walaupun sekedar bismillah. Bismillah saja tidak ada yang tahu. Dan di tulisan juga sudah tidak ada. Itu akan terjadi zaman seperti itu, dan setelah itu terjadilah yaumul sa'ah. Fa idza sara ba'duhum yaqtulu ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Jika sekelompok kaum muslimin membunuh kaum muslimin yang lain, memerangi, menawan kaum muslimin yang lain, fa innahu yusallatu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Maka dalam keadaan seperti itu, Allah akan memberikan kekuasaan kepada para musuh non muslim untuk menguasai kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi hari ini, seabad, dua abad, tiga abad yang lalu, ya, dan nanti akan di bawakan, disinggung sedikit oleh beliau, bagaimana keadaan kaum muslimin di abad ke-6 menjelang abad ke-7, ya, di mana kaum muslimin porak-poranda, ya, diserang oleh pasukan Mongol Tatar. Wahada huwal waqi'. Ini yang terjadi, waqi'. Fal ummatul islamiyyatu hina kanat ummatan wahidatan aunan fil haqqi diddul batili kanat ummatan muhibatan. Inilah umat Islam ketika mereka bersatu dalam satu manhaj, satu akidah, saling tolong menolong dalam kebenaran, tidak tolong menolong dalam kebatilan. Bersatu tolong menolong tapi dalam kebatilan percuma. Bagaimana hari ini sebagian kaum muslimin hari ini tolong menolong tapi bukan dalam al-haq tapi dalam al-batil. Mereka tolong menolong dalam berbuat bid'ah, mereka tolong menolong dalam berbuat syirik. Maka yang terjadi, kaum muslimin tidak kuat, malah melemah. Kanat ummatan muhibatan, maka akan menjadi umat yang hebat, umat yang ditakuti, ketika kaum muslimin bersatu dalam manhaj yang hak, sebagai contohnya yaitu para sahabat Romawi dan Persia takut menghadapi para sahabat, gemetar mendengar nama-nama seperti Abu Bakar, Umar, Khalid bin Walid, Umar bin Abdul Aziz. Mereka ketakutan mendengar nama-nama seperti ini ketika kaum muslimin bersatu dalam manhaj yang hak. Walamma tafarraqat, tapi tatkala mereka berselisih, bercerai-berai, wa sara ba'duhum yuhliku ba'dan, satu sama lain saling membinasakan, wasbi ba'duhum ba'dan, saling menawan, saling menyerang, saling memerangi, sallallahu alaihim aduwan min siwa anfusihim, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada para musuh. Kan yang memberi, yang bikin Amerika menang kuasa hebat siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Apa kita bilang Yesus? Apa kita bilang ada Tuhan lain selain Allah? Tentu tidak, Allah Rabbul Alamin. Tentu kita yakin. Yang membuat Amerika kuat siapa? Allah. Yang membuat Amerika menang siapa? Allah. Yang membuat Yahudi Nasrani hari ini jaya kaya raya siapa? Allah. Yang membuat kaum muslimin miskin lemah siapa? Allah. Kan Allah yang berbuat terhadap segala hal di muka bumi. Kenapa Allah bukannya memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin, malah kepada Amerika, Jepang dan seterusnya? Ini jawabannya. Allah membuat satu sunnah, Allah membuat satu ketentuan. Jika ketentuan itu sudah dikehendaki oleh Allah, la yurad, tidak akan bisa ditolak, tidak akan bisa dirubah. Wa a'zamu man sulita 'alaihim fi ma a'lam at-tatar. Kekuasaan musuh yang paling besar, pengetahuan saya, kata beliau, yang diberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kaum muslimin adalah Tatar, pasukan Tatar, Mongol, terutama yang dipimpin oleh Hulagu Khan, ya, awalnya Genghis Khan dan seterusnya Hulagu Khan. Mereka menyerang kaum muslimin di Baghdad, luar biasa keadaan ini, luar biasa, ya, apa yang terjadi di Bosnia misalnya nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya apa yang terjadi di Bosnia, di mana kaum muslimin dibantai oleh Serbia mungkin puluhan kali lipat dari itu, mungkin ratusan kali lipat. Ya, untuk bisa baca di kitab-kitab tarikh, ya, Bidayah wa Nihayah misalnya, Al-Kamil misalnya. Ya, faqad sulitu 'alal muslimina tasritan la nadhira lahu. Kaum muslimin dikuasai oleh Tatar, dikalahkan oleh pasukan Mongol ini, luar biasa, tidak ada bandingannya kekalahan kaum muslimin yang luar biasa. Bayuqal, sampai para ahli sejarah menulis, innahum qatalu fi Baghdad wahdaha. Mereka menyerang Baghdad saja. Ini baru Baghdad, belum yang di Irak, Kufah dan lain-lain. Kan negeri-negeri kaum muslimin diserang oleh pasukan Tatar ini. Salah satu penulis menulis tentang Baghdad saja, ya, yang lainnya belum ditulis tentang Baghdad. Ini yang paling besar tentunya. Aktsara min 500 alim fi yawmin wahid, dalam satu hari 500 ribu orang alim dibunuh. 500 ribu kaum muslimin dibantai dalam satu hari, lebih, aktsar, lebih. Ya, yeah. Tentu pembantaian itu tidak hanya sehari, berhari-hari. Ini dalam sehari pertama lebih dari 500 ribu. Ya. Wa hadza syai'un 'adzim. Ini adalah sesuatu yang azim. Ya. Sesuatu yang azim, yang sangat besar. Wa qatalu al-khalifah. Mereka membunuh khalifah. Bahkan di bidayah itu hampir mencapai 1 juta, ya, yang ditulis oleh para a'immah. Waja'alu al-kutub al-islamiyyata jasran ala nahri Dajlah. Dan mereka menjadikan kitab-kitab Islam, buku-buku Islam sebagai jembatan di sungai Dajlah. Kita tahu bagaimana kaum muslimin hari itu dan dari awal kaum muslimin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in kan menulis, menulis berbagai macam kitab, menulis dan ditulis, disimpan di perpustakaan-perpustakaan, ya, dibuang di sungai Dajlah, ya, dan dijadikan jembatan, jasran, ya, saking banyaknya kitab-kitab itu. Kita tahu Baghdad kota ilmu. Banyak ulama yang hidup di Baghdad, meninggal di Baghdad. Ya. Imam Syafi'i pernah ke Baghdad, Imam Ahmad memang di situ di Baghdad. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, banyak sekali ulama-ulama yang hidup di Baghdad. Maka hasil karya para ulama itu banyak sekali. Dibuang di Sungai Dajlah dan dibikin jembatan. Yatawunaha bi'akdamihim wa yufsidunaha. Mereka menginjak dengan telapak kaki mereka kitab-kitab itu, buku-buku itu, dan merusaknya. Ya, kita tahu, antum yang baca sejarah tentu tahu bagaimana keadaan tentara Mongol ini, Tatar ini. Wa kanu ya'tuna ilal hawamil. Sebagian mereka menangkap wanita-wanita hamil, wanita-wanita muslimah yang hamil. Wayukiruna butunahum. Mereka membedah, membelah perut wanita yang hamil ini. Ya, ini diterukan sebagiannya oleh tentara Serbia terhadap kaum muslimin di Bosnia. Wayukhrijuna auladahun. Mereka mengeluarkan bayi, janin dari perut ibunya itu. Yataharrakuna amamahum. Bayi ini bergerak, berarti masih hidup. Fayaktulunahum, lalu mereka bunuh. Wahia hayyatun tushahadu thumma tamut. Ya, mereka menyaksikan bayi ini, awalnya janin ini masih hidup, kemudian mati, mereka bunuh. Ini kedahsyatan yang luar biasa. Dan ini Allah timpakan kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin manhajnya sudah rusak. Sebagian besar kaum muslimin manhajnya telah rusak. Ya, di antaranya dari kaum falsafah, ahlul kalam, mu'tazilah dan seterusnya, sebagaimana yang kita ketahui marak di Baghdad. Ya, sementara tidak hidup, tidak berkibar di Mekah Madinah hari itu. Ya, maka Al-Imam Syafi'i sengaja meninggalkan Mekah Madinah dan ke Baghdad. Dan Imam Ahmad bersyukur dengan kedatangan Al-Imam Syafi'i ke Baghdad, dengan mengatakan, ini jauh sebelum peristiwa ini, ya, dengan mengatakan sebelum kedatangan Al-Imam Syafi'i kami para ahlu sunnah, pencinta sunnah, pencinta hadis, kecil. Yang besar ahlul falah, ahlul falasifah, mungkin seperti negeri kita ini. Ya, yang besar, yang berkibar, ahlul falah, yang berkuasa, yang tampil di televisi dan seterusnya, ahlul kalam, mu'tazilah, ahlu sunnah, tidak. Ya, hari itu seperti itu di Baghdad. Bahkan terkesan diperolok-olok. Apalagi ketika ahlu sunnah membawakan hadis-hadis yang akal tidak bisa mencerna. Sampai hari ini kan masih. Ya, Syekh Albani, Syekh Utsaimin diolok-olok oleh kaum mu'tazilah ketika membawakan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang naik turun bertemu dengan Nabi Musa, tentang perintah salat yang 50 kali kemudian jadi 40 kali, 30 kali, terakhir 5 kali. Ini prolog. Ya. Karena memang secara akal kok begitu, ya. Kok jadi apa kok naik turun seperti itu, ya. Kenapa mesti minta pertimbangan kepada Nabi Musa? Ya. Belum tentang Nabi Musa yang menampar malaikat maut. Kok begitu? Ya, Nabi Musa mandi telanjang dan seterusnya. Ini hadis-hadis yang akal mereka tidak bisa mencerna, lalu ditolak. Padahal Bukhari yang meriwayatkan, Muslim yang meriwayatkan, imam-imam ahlul hadis. Nah, begitu pula yang menimpa Imam Ahmad waktu itu, ketika beliau masih muda. Ya, ahlul kalam, ahlul falasifah jaya berkibar di Baghdad, karena memang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun. Beliau dan teman-teman beliau ahlul hadis yang mempelajari sunnah kecil, sering diperolok-olok. Oleh karena itu ketika Al-Imam Syafi'i pertama kali datang ke Baghdad, ada dua tokoh ahlul kalam, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Abu Thawr mengatakan, hari ini datang di Baghdad ini ahlul hadis yang berbicara masalah fikih ahlul hadis, ya. Ah, mari kita seperti biasa, kita ledek. Ya. Ngeledek. Ahlul kalam itu hobinya ngeledek ahlul hadis. Hari ini barangkali ada, ya. Ketika ahlul sunnah membawakan hadis-hadis Nabi yang akal mereka tidak bisa mencerna, diledek. Oh, begitu. Ya. Bahkan Allah mempunyai kedua tangan, diledeklah mereka. Ya. Bagaimana Allah mempunyai kedua tangan dan seterusnya, ya, Allah menginjakkan telapak kakinya ke jahannam, diledek oleh mereka. Ya, hadis-hadis seperti itu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka meledeknya tentu tidak meledek Rasul tentunya, ya. Tetapi meledek ini bahwa ini bukan dari Nabi tentunya, tapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu silakan. Oh, ini bukan dari Nabi karena dhaif. Sanadnya begini-begini, enggak. Kalau itu berarti ahlul hadis. Kalau ahlul hadis berhadapan dengan ahlul hadis, itu ilmiah. Enggak, ini enggak sahih. Kenapa? Sanadnya begini-begini. Ini munqati. Ada salah seorang perawi yang muttahim bil kadhib, tertuduh dusta dan seterusnya. Ini ilmiah. Ahlul hadis dengan ahlul hadis. Ini tidak. Tanpa menyinggung sedikit pun ilmu sanad, bagaimana sanad siapa, tanpa disinggung sedikit pun, langsung dikatakan aneh, enggak masuk akal hadis ini. Gitu. Ya. Jadi seolah ucapan Nabi, firman Allah harus masuk di akal mereka. Padahal berapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang akal kita tidak bisa mencerna? Ya, mereka tidak tahu. Kenapa aneh? Padahal sama-sama dari Allah. Apa tidak aneh? Tongkat bisa menjadi ular. Tongkat bisa membelah lautan, dibakar tidak mempan. Ada 7 pemuda yang tidur selama 300 tahun. Ini semua kan aneh juga. Kenapa mereka enggak tolak? Padahal sama-sama dari Allah. Gitu. Qala Ibnu al-Athir fil Kamil, beliau mencontohkan salah satu tulisan ahli sejarah yaitu Ibnu al-Athir. Ya, sama dengan Ibnu Katsir yang menulis Bidayah wa Nihayah. Ini Ibnu al-Athir yang menulis Al-Kamil, ya. Di kitab-kitab seperti ini ditemukan bahwa maulid Nabi bukan dari Salahuddin Al-Ayyubi, juga di kitab-kitab tarikh seperti ini. Kitab tarikh yang bersanad, ya. Kitab tarikh yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal menulis. Laqad bakiyat 'iddatu sinin mu'aridan an dzikri hadhihi al-hadithah. Berlalu beberapa tahun, orang-orang diam, berpaling, tidak mau menyebut kisah ini, kisah penyerbuan panglim pasukan Tatar kepada kaum muslimin di Baghdad. Beberapa tahun para ulama, orang-orang diam, tidak mau menyebut. Ya, karena apa? Karena ini aib. Kaum muslimin hari itu paham bahwa ketika kaum muslimin diserang, ketika kaum muslimin dibantai, itu aib. Aib bagaimana? Disebarluaskan apa disembunyikan? Tentu disembunyikan. Ya, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Hizbiyyin Harokiyyin. Ya, waktu itu kan kita sempat saksikan, ya, pemutaran film pembantaian tentara Serbia terhadap kaum muslimin di Bosnia, pembantaian Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Ini aib, tidak pantas seperti ini. Ya, apalagi ditampakkan bagaimana kaum muslimin dicincang oleh tentara Serbia dan seterusnya. Ini aib, mestinya disembunyikan. Ya, cukup khabar saja, cukup khabar saja, jangan dirinci dengan tafsir. Ini aib, aib. Ya, aib kan jangan dirinci. Ya, si fulan dan fulana berzina, ya sudah. Ya, kan tidak boleh dirinci. Mencuri jangan dirinci. Ya, ini diserangnya kaum muslimin oleh pasukan Tatar, oleh kaum Serbia, ini aib, jangan dirinci. Ya. Ini diantara ucapan seorang muarikh ahli sejarah, Ibnu al-Athir rahimahullah. Jadi beberapa tahun setelah kejadian itu, orang lebih memilih diam, tidak mau mengingat-ingat. Ya. Karena memang keburukan itu jangan diingat-ingat, musibah itu jangan diingat-ingat, kematian itu jangan diingat, segera lupakan. Ya, karena kita menghadapi masa depan, masa yang sudah lalu, ya sudah selesai. Ya, yang sudah meninggal, ya sudah. Isti'adhaman laha tarihan li zikriha. Karena begitu besar kejadian itu bagi kaum muslimin dan sangat tidak disukai oleh kaum muslimin, maka tidak disebut-sebut, tidak dibahas lebih lanjut. Fa ana uqaddimu rajulan wa uakhiru ukhra, faman alladhi yashalu alayhi na'yul islam wal muslimin, waman alladhi yuhawwanu alayhi dhikru dhalik. Beliau mengatakan, siapa yang merasa nikmat, merasa ringan dengan na'yunya Islam dan kaum muslimin. Na'yu itu apa ya? Mengumumkan kematian, mengumumkan musibah. Ya. Na'yu. Saya kira tidak ada di bahasa kita, ya. Seperti ucapan Fatimah, ila Jibril nan'ab. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Fatimah mengatakan, ila Jibril nan'ab. Kami na'yu kepada Jibril atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengumumkan musibah, mengumumkan kematian, an-na'yu. Siapa yang nikmat hatinya, nikmat dirinya menyebut musibah yang menimpa kaum muslimin? Faya laita ummi lam talidni. Ya, ini ucapan bukan berarti meratapi nasib, ya, ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Seandainya ibuku tidak melahirkanku, wa ya laitani muttu qabla hadza. Seandainya aku mati sebelum itu, sebelum ini aku sudah mati. Ha, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan, yang tidak diingat-ingat. Ini ucapan yang menunjukkan tentang kesedihan. Illa anni hassani jama'atun minal asdiqa. hanya aku didorong oleh teman-temanku sesama kaum muslimi ala tafsiriha, untuk menulis peristiwa itu. Beliau tahu, karena beliau memang ahli sejarah, beliau tahu. Ya. Wa ana mutawaqqif. Tadinya aku akan tawakuf, aku akan diam. Aku tidak sanggup menyebut diri. Berita yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin. Tapi jama'atun minal asdiqa, teman-temanku para jamaah sama muslim meminta kepada tsumma ra'aitu anna dzalika la yujdi, dan aku melihat bahwa itu tidak bermanfaat. Ya. Nah, beliau paham bahwa nyebut ini tidak bermanfaat. Ya. Karena beliau adalah ulama, bukan orang awam yang hanya bermodalkan semangat. Bagaimana hari ini kaum hizbin, harokiin bermodalkan semangat, maka ingin mengorbankan, mengubarkan semangat kaum muslimin untuk membela kaum muslimin di Bosnia misalnya, di Palestina misalnya, dengan cara seperti itu, membuka aib mereka. Ya, padahal tidak perlu, cukup kaum muslimin diberitahu, saudara-saudara kita di Bosnia dibantai, mari kita bantu. Kalau ada senjata, kalau tidak ada makanan dan seterusnya, cukup. Tidak perlu dirinci. Ah, kemudian beliau menyarankan bagi yang ingin tahu lebih lanjut, beliau menyebut marojiknya, yaitu kitab Al-Kamil Syarih di Hawadits pada tahun 617. Ini setelah itu zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maka di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu zaman di mana kaum muslimin berhadapan dengan paham. Ya, dan beliau termasuk salah seorang yang mengorbankan semangat kaum muslimin untuk jihad melawan paham. Beliau menulis surat. Beliau menulis surat kepada khalifah, kepada para gubernur, untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan paham. Ya. Dan beliau termasuk murid beliau Ibn Abdul Hadi itu yang mempersiapkan diri, ya, demi mengobarkan semangat kaum muslimin untuk berjihad melawan Tatar. Beliau bersama beberapa muridnya mempersiapkan diri. Ya, kan beliau bukan pasukan bukan pasukan dari resmi, ya, bukan prajurit gitu. Maka beliau mengatakan, tempatkan aku di tempat kematian. Ya, artinya mana tempat yang paling cepat mati itu, saya di situ. Gitu. Orang paham siapa beliau, ya. Dan disitulah akhirnya kaum muslimin timbul semangat untuk kembali berjihad melawan Tatar, ya. Dan di kemudian hari beliau memimpin kaum muslimin memerangi Tatar. Kemudian wa fil hadits dalilun ala tahrimil qital bainal muslimin, di hadis tersebut merupakan dalil, terdapat dalil haramnya memerangi sesama muslim, wa ihlaki ba'dihim ba'dha, haramnya membinasakan satu sama lain, wasabi ba'dihim ba'dha, haramnya menawan, memerangi satu sama lain, wa annahu yajibu an yakunu ummatan wahidatan, yang wajib bahwa kaum muslimin harus menjadi umat yang satu, hatta tabqa haibatuhum bainan nas, hingga kehebatan kaum muslimin itu tampak di hadapan manusia. Tidak seperti hari ini, kehebatan kaum muslimin tidak tampak. Tidak seperti zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kehebatan kaum muslimin tampak oleh manusia. Maka yang paling jujur hari itu siapa? Kaum muslimin. Yang paling amanah hari itu siapa? Kaum muslimin. Yes. Lihat orang Yahudi yang bersengketa dengan orang munafik. Si munafik ini merasa salah. Yes. merasa salah, perkaranya salah gitu, tapi dia curang. Ya, kata dia, si Yahudi merasa benar. Nah, si Yahudi mengatakan kepada siapa nih kita berhakim? Ya, si Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, kepada Rasul dan para sahabat. Kata si munafik, enggak, kepada orang Yahudi saja. Sebab Yahudi bisa dibeli, tapi Rasul dan para sahabat tidak bisa dibeli. Lihat, Yahudi sendiri lebih tikwa kepada kaum muslimin. Ya, Yahudi sendiri lebih percaya kepada kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin? Ya, sekarang kembali. Ya, Islam sendiri, Islam lebih percaya sama orang Cina. Ya, kaum muslimin malah enggak percaya. Ini musibah yang luar biasa. Ya, kepada sama muslim malah enggak percaya. Kepada orang non muslim malah percaya. Bukan salah dia tentunya, karena memang kaum muslimin seperti itu umumnya. Musibah yang luar biasa. Ya, kemudian beliau membawakan hadis wa rawahu al-Burqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immata al-mudilli. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah al-a'immata al-mudilli, pemimpin-pemimpin yang dol, yang sesat. Ya, karena jika yang sesat itu rakyat, kaum muslimin, pemimpin, sebagaimana yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, rakyat yang sesat, yaitu orang Khawarij itu, sementara pemimpin yaitu Ali bin Abi Thalib berada di atas petunjuk, maka sedikit sekali akibatnya, akibat buruknya sedikit sekali. Segera iqamatul hujjah, 2/3 dari mereka bertaubat, sisanya diperang. Kenapa? Karena pemimpinnya berada di atas petunjuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, pemimpinnya sendiri yang sesat. Ya. Ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu. Jika pedang sudah berada di tengah-tengah mereka, artinya sudah diangkat pedang, sudah diangkat peperangan sesama muslim. Lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tidak akan bisa diangkat sampai hari kiamat. Sabda Nabi ini menjadi kenyataan. Semenjak pertama kali perang saudara sesama muslim, apa? Terbunuhnya Utsman. Terbunuhnya Umar belum. Karena yang membunuh Umar adalah Majusi, Abu Lu'lu', bukan kaum muslimin. Berbeda yang membunuh Utsman, siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Bahkan antum tahu apa yang diucapkan oleh dia setelah dia membunuh Utsman? Aku belum pernah jihad sebesar jihadku barusan. Ya. Jadi membunuh Utsman dikira jihad. Subhat yang luar biasa. Ya. Setelah membunuh Utsman, kemudian dia pergi dan dia sempat melihat wajah Utsman dan mengatakan, aku belum pernah melihat wajah orang kafir yang sejelas ini. Subhanallah. Menantu Nabi 2 kali, dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau akan memberikan putrinya lagi kepada Utsman jika masih ada. Kan dua-duanya meninggal. Nikah dengan Ruqayyah, putri Nabi meninggal, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum meninggal. Ya, jika aku masih punya putri lagi, akan aku berikan kepada Utsman. Ini kan sanjungan yang luar biasa. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan putrinya kepada orang yang sembarangan. Ya. Dikatakan kafir, dikatakan membunuh dia sebagai jihad, ini syubhat luar biasa. Ah, itu awalnya. Sesama muslim. Nah, semenjak itu tidak pernah terangkat lagi sampai hari kiamat. Artinya terus pedang itu berada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, yeah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam barusan, wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. jika pedang itu sudah jatuh di tengah-tengah mereka, maka tidak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Karena itu zaman yang bukan fitnah hanya berhenti sampai zaman Umar. Ya, zaman terbaik. Oleh karena itu ihdinash shiratal mustaqim disebut sebagai Al-Quran, disebut sebagai Al-Islam, disebut sebagai Abu Bakar dan Umar. Artinya zaman Abu Bakar dan Umar, zaman terbaik. Wala takumu sa'atu hatta yalhaqa hayyum min ummati bil musyriki. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada hayyun. Hayyun asal katanya suku, kabilah. Kabilah lebih kecil dari suku. Ya, dari umatku ini, kaum muslimin, yang akan bergabung dengan kaum musyrikin. Ini ada, nanti akan dibahas oleh beliau. Bergabung apa? Bergabung badannya, artinya ikut serta di negeri kaum musyrikin atau ajarannya. Ya. Maka yang terbesar adalah ajarannya. Walaupun tidak hidup berbarengan dengan kaum musyrikin, tetapi ajarannya seperti ajaran kaum musyrikin. Menyembah berhala, mengeramatkan kuburan-kuburan dan seterusnya. Ini termasuk. Ya. Atau memang bersama kaum musyrikin. Sebagaimana kaum muslimin yang merasa nyaman, nikmat hidup di negeri kafir. Ya. Seorang muslim dan betul-betul muslim, ya, ya sholat, tetapi merasa nyaman hidup di Jepang, Amerika, Inggris, padahal tanpa alasan yang hak. Kalau dia menjadi utusan, itu hak. Kalau dia mencari ilmu, hak. Atau berubah, hak. Tapi ini tidak. Di luar alasan-alasan itu, ya, ini batil. Dan itu terjadi. Ya. Masuk, bisa. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya sebagai kaum muslimin suci A'raf itu, di dalamnya mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang kufar. Ana hampir setiap hari melewati jalan raya Tanah Kusir. Apakah setiap kali lewat tempat tersebut Ana harus mengucapkan salam kepada hari buhur? Kira enggak ya, karena memang tidak di dalamnya ya. Hanya kebetulan jalan raya itu ada di tengah-tengah. Kecuali memang masuk ke area. Kan tidak masuk di area. Bagaimana hukum pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang beragama Islam pada zaman sekarang ini? Bagaimana hukumnya pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang beragama Islam pada zaman sekarang ini? Ya, terserah penguasa. Ketika penguasa menghukum mati kepada seorang muslim, hak penguasa. Hak penguasa. Jika hukuman itu telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka penguasa dapat pahala. Dapat pahala. Jika hukuman itu belum ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, misalnya apa, pengedar narkoba misalnya, kan tidak ada di Al-Quran dan Sunnah hukumannya, maka penguasa bebas mau menentukan hukum apa. Apa mau dipenjara, apa mau dipotong tangan, apa mau dihukum mati, bebas, punya hak. Jika hukuman itu telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, potong tangan misalnya, kok diganti dengan penjara 1 tahun, 2 tahun, nah ini berdosa. Berdosa. Mestinya direjam, tapi kok diganti penjara, nah ini berdosa. Yang berdosa adalah penguasa, bukan rakyat. Bukan rakyat. Benarkah Husain tidak ridho karena kakaknya Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah? Tidak, ya. Harus ada ucapan, ya. Harus ada ucapan yang sharih dari beliau dan sanadnya sahih. Tidak ada, kecuali ucapan orang-orang Rafidhah. Ya. Ucapan orang-orang Rafidhah yang mengatakan Hasan itu terpaksa menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Ya. Berarti orang-orang Rafidhah itu menghina Hasan. Karena Hasan ini seorang pemuda pemberani, sangat pemberani. Maka Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bukan karena takut. Bukan karena takut. Ya. Tapi menurut istiadat beliau memang Muawiyah pantas. Ya, bahwa Muawiyah bukan yang terbaik. Ya, di situ masih ada Anas bin Malik, di situ masih ada Abu Hurairah, tetapi kan tidak harus yang terbaik, tidak disyaratkan yang terbaik. Ya. Nah, Abu Hurairah alim dalam masalah hadis. Mu'adz bin Jabal alim dalam masalah fikih, tapi dalam masalah pemerintahan belum tentu. Belum tentu. Adapun Bani Umayyah sudah terlihat sifat kepemimpinannya mengatur itu dari awal, dari zaman jahiliyah, mempunyai keutamaan. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya. Apa tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat? Jika tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mereka-reka. Ya Allah. Apa betul tugas malaikat Jibril salah satunya yaitu mencabut rasa malu dari kaum wanita? Enggak tahu. Kalau memang ada dalil, ya. Kalau enggak ada dalil, kita tidak boleh mengira. Apakah sunat diwajibkan juga bagi kaum wanita? Ya. Bahkan bagi khusus bagi kaum wanita, Nabi menyebutkan 2 keutamaannya. Tidak seperti laki-laki. Ya. Maka wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih wajib. Karena dalilnya sahih, sahih, jelas. Ya. Bahkan disebut caranya. Ya. Jangan dihabiskan tapi pendekkan saja. karena bisa mempercantik wajahnya dan bisa menambah nikmat dalam jima. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjalankan sunnah Nabi yang satu ini. Dan masih bayi ya, tentunya masih bayi. Tidak seperti khitan laki-laki, sebetulnya sama, tidak ada ketentuan umur. Hanya laki-laki di beberapa daerah kan mempunyai sifat sendiri-sendiri ya. Di Jawa misalnya sampai kelas 5, kelas 6 SD misalnya itu umum. Di Sunda misalnya baru 5 tahun, 6 tahun ya. Memang syariat tidak menentukan umur berapa. Jika seseorang terlambat datang ke masjid yang diimami oleh imam tetap, kemudian dia mendapati ada orang yang membuat sholat berjamaah kedua, mana yang lebih baik, sholat sendiri atau ikut berjamaah yang kedua? Sholat sendiri. Sholat sendiri karena jamaah kedua di masjid yang ada imam rawatib dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Ya, ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Tidak menjadi kebiasaan para sahabat. Kecuali dengan cara sedekah bagaimana yang sudah sering kita bahas. Yaitu imamnya ikut jamaah yang pertama. Itu boleh. Bagaimana tentang membaca at-tahiyat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mana yang lebih baik dan lebih benar? Dua-duanya baik, dua-duanya benar, karena yang satu dicontohkan oleh Nabi tentu tidak akan masuk mansuh, yang satu ijtihad Ibnu Mas'ud yang didiamkan oleh para sahabat dan tidak boleh dikatakan sebagai satu kesalahan ya. Yeah. Hanya para imam mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud lebih tahu dari kita, para sahabat lebih tahu dari kita, maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud itu lebih baik. Ketika Nabi wafat bukan assalamu alaika tapi assalamu alaikum. Apakah ada situasi yang membolehkan kita membatalkan sholat, tidak melanjutkan sholat wajib? Daruri mungkin menyangkut nyawa ya, keselamatan seseorang dan seterusnya, bisa. Kalau tanpa membatalkan kita bisa menyelamatkan nyawa, boleh. Misalnya sedang sholat kemudian ada bayi merangkak di pinggir masjid, dikhawatirkan jatuh, boleh kita berjalan mengambil bayi tersebut, kemudian diletakkan di tempat yang aman, kemudian meneruskan sholat. Bukan mengulangi sholatnya, meneruskan sholat. Mengambil dalil bahwa Nabi menyuruh kita membunuh ular ketika sedang sholat dan jangan batalkan sholat. Ini dorugi. Kemarin dikatakan memberikan sesuatu harus mendahulukan yang kanan. Apakah ini wajib? Bagaimana orang awam mengetahui sunnah yang wajib dan sunnah yang tidak wajib? Ketika itu merupakan perintah sahab, perintah Nabi, dan perintah Nabi ini tidak dibatalkan oleh perbuatan Nabi sendiri, maka itu dikatakan wajib. Hukum asal al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah hukumnya adalah wajib. Kecuali jika perintah itu dilanggar sendiri oleh Nabi. Ya. Yeah. Seperti minum dengan berdiri kan dilanggar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minum air zam-zam. Ya, yeah. Atau perintah tersebut diawali dengan larangan. Perintah tersebut diawali dengan larangan, maka menjadi tidak wajib. Jika perintah tersebut tidak diawali dengan larangan dan tidak dibatalkan oleh perintah Nabi yang lain, maka hukum asalnya wajib. Ya, seperti mendahulukan yang kanan itu. Ya. Benarkah Al-Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti berpendapat bahwa maulid Nabi ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah? Untuk Ibnu Hajar, sama saya yakin tidak, karena beliau menolak segala dalil tentang maulid. Ya. Adapun Al-Imam Suyuti ini seorang ahlul hadis, ya, alim, tetapi manhajnya ada apa, berbau sufi di situ ada. Ada, ya. Tapi beliau ahlul hadis, sikoh dalam masalah periwayatan. Tetapi manhaj, ya, karena tidak seluruh ahlul hadis itu berada dalam satu manhaj ahlus sunnah, karena kan sekedar meriwayatkan. Ya, banyak para ahlul hadis, bahkan Imam Bukhari meriwayatkan perawi-perawi dari Syiah, perawi-perawi dari Khawarij. Khawarij jelas, Khawarij itu mengharamkan berdusta. Maka jika Khawarij meriwayatkan hadis, benar, ya, karena hak berdusta bagi Khawarij kafir, kan? Gitu. Maka untuk periwayatan hadis dengan manhaj berbeda. Ya, berapa banyak orang yang jujur, orang yang amanah meriwayatkan dari gurunya, tetapi pemahamannya bukan pemahaman salah. Ya, ataulah kita bahwa nikmat manhaj yang hak ini nikmat yang tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang alim. Ya, orang-orang yang bukan ulama seperti kita mendapatkan nikmat manhaj yang hak ini mungkin. Sementara orang-orang yang alim, yang hafalannya kuat, meriwayatkan hadis tapi manhajnya keliru, ada. Ya. Antum tahu bagaimana Alwi Maliki yang di Mekah yang dilarang untuk memberikan muhadharah di Masjidil Haram, hafal kutubus sittah, hafal secara matan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Ya, tapi manhajnya ya Asy'ari. Ya, mengadakan maulid. Ya, kiai-kiai dari kita kalau ke sana bukan ke Syekh bin Ba, bukan ke Syekh Utsaimin, ke Alwi Maliki. Ya. Ah, berarti kecerdasan seseorang, daya hafal seseorang, periwayatan tidak selamanya dia harus bermanhaj yang hak. Ya, kita lihat para sahabat, manhajnya semuanya sama. Apakah para sahabat semuanya secerdas Ibnu Mas'ud, hafalannya sekuat Abu Hurairah? Kan tidak. Ya, ada yang seperti Khabbab bin Arad, ada yang seperti Mughis, Barirah dan seterusnya. Ya, tapi seluruh manhaj sahabat sama. Satu. Salah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memimpin perang melawan tentara Tatar, apakah meraih kemenangan? Iya, sedikit demi sedikit, ya. Sedikit demi sedikit kaum muslimin memenangkan peperangan demi peperangan dan mendapatkan kemenangan. Yang awalnya kaum muslimin hancur porak-poranda oleh mereka. Ya. Karena beliau bukan hanya memerangi Tatar, tetapi juga memerangi Ahlul Bidah. Memerangi Ahlul Bidah dengan manhaj yang hakim. Allahumma. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.